bayanan liqaulil muallif wa fi sahihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'alallahi azza wa jal. Beliau menjelaskan matan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu sebuah hadis yang Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, mengkufuri setiap apa yang disembah selain Allah, diharamkan harta dan darahnya, dan hisabnya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai kepada penjelasan beliau, qultu wa hadha huwa syartu al-musahih. Inilah syarat yang mensahihkan, membenarkan. Liqaulihi la ilaha illallah. Pada ucapan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hakun kecuali Allah. Fala yasihhu qauluha biduni hadhil khams. Maka tidak sah ucapan seseorang dengan kalimat la ilaha illallah kecuali dengan lima syarat ini. Mana lima syaratnya? Yang pertama at-talafut. Yang kedua ma'rifah. Yang ketiga ikrar. Yang keempat menjauhi kesyirikan. Yang keempat kufur dengan setiap ilah yang disembah selain Allah. Sepertinya mengarah ke sini. Jadi harus dilafadzkan, diketahui, ditetapkan dalam hatinya, mengkufuri tidak berbuat syirik, dan mengkufuri setiap sesembahan. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi orang-orang musyrik sehingga tidak terjadi sebuah fitnah dan agama ini seluruhnya milik Allah. Wa qala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Perangi orang musyrik dimanapun kalian dapati, ambil mereka, kepung mereka, intai mereka di tempat-tempat pengintaian. Jika mereka tobat dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, ya lepas mereka. Umira bikitalihim hatta yatubu minasyirki. Diperintah untuk memerangi mereka sampai mereka tobat dari kesyirikan. Wa yukhlisu a'malahum lillahi ta'ala, dan mengikhlaskan amal ibadah mereka hanya untuk Allah. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Fa in abau an dalik au ba'dahu qutilu ijma'a. Kalau mereka enggan untuk menunaikan salah satu dari itu, maka diperangi dengan kesepakatan kaum muslimin. Allahu ta'ala alam, seakan-akan beliau mengisyaratkan kepada ismahnya la ilaha illallah, tentang penjagaan la ilaha illallah terhadap si pengucap. Orang kafir yang dalam kekafirannya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia masuk Islam, dia muslim. Tidak halal darah dan harta untuk diambil dan ditumpahkan. Sampai setelah dia masuk Islam, kemudian dia melanggar aturan-aturan Islam, baru kemudian dihukumi atau dihukum sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman yang dia tinggalkan. Contoh, setelah si kafir ini mengucapkan la ilaha illallah, dalam perjalanan keagamaannya dia tidak mau zakat, dia diperangi. Dia tidak mau sholat, dia juga diperangi. Karena apa? Tarikus sholah kufrun, meninggalkan sholat itu kekufuran. Artinya, jangan sampai seseorang menganggap bahwasanya kalau sudah la ilaha illallah bebas, enggak sholat bebas, enggak zakat boleh, enggak haji bebas, sudah la ilaha illallah enggak boleh dibunuh, enggak boleh diperangi, enggak mungkin keluar dari Islam. Jangan. Dan ini yang kebanyakan kaum muslimin enggak paham. Dia menyangka kalau sudah ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu bebas. Walaupun dia enggak sholat, walaupun enggak zakat, walaupun enggak yang lain dari simbol-simbol Islam, bebas. Yang penting sudah Islam. Orang Islam enggak mungkin syirik. Ini salah. Disebutkan dalam hadis, umirtu an uqatil lan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa'idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah syahadat, ya orang kafir itu terjaga. Hartanya terjaga, nyawanya juga terjaga. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Dia muslim tapi enggak mau zakat, diperangi. Dia muslim tapi enggak mau ya salat. Ya, maka penguasa muslim harus meminta dia untuk taubat. Seperti itu. Muslim tapi berbuat kesyirikan. Maka boleh si muslim ini diazab, muslim ini dihukum. Kenapa? Dengan haknya Islam. Jadi tidak boleh asal-muasalnya menyakiti muslim kecuali dengan haknya Islam. Ketika dia melanggar aturan-aturan Islam, maka boleh dia dihukum. Dan bahkan sampai ditumpahkan darahnya. Walaupun dia muslim. Kapan? Ketika dia melanggar hak-hak apa? Islam. Apa contohnya? Muslim zina. Sudah muhsan. Rajam sampai mati. Muslim membunuh. Muslim membunuh. Misalkan. Kisahnya dibunuh. Pembunuhan yang bersyarat tentunya, sesuai dengan syarat-syarat dalam agama. Ini dengan haknya Islam. Taib. Wa dzakara Ibnu Katsirin rahimahullahu taala fi tafsiri qaulihi taala qad aflaha man tazakka. Taib. Nas'alullah taala salamata wal afiyah. Kaum muslimin sekarang pengennya itu yang enak-enak. Tidak mau berat-berat. Jadi seakan-akan seperti ini. Seakan-akan terucap dengan lisanul halnya itu seperti ini. Allah itu, saya sudah masuk Islam itu sudah seneng. Ngapain sih ngatur-ngatur yang lain? Gitu loh maksudnya. Jadi seakan-akan tuh pengen ngomong seperti itu. Tetapi tidak mungkin akan termunculkan dengan lisan, tidak mungkin. Tapi hal keadaan dia itu ngucapnya seperti itu. Allah itu, saya itu sholat jamaah di masjid itu udah seneng, ngapain pakai kayak gini, perhatikan. Itu halnya seperti itu seakan-akan. Allah itu, saya itu mau jadi orang baik aja udah seneng, ngapain ngatur-ngatur kayak gini, perhatikan. Seperti itu hampir. Jadi gak ada bersitan-bersitan untuk jadi ahlu sunnah yang bagus, jadi muslim yang sejati, itu gak ada bersitan ke situ. Kenapa? Anggapan Allah itu sudah merasa seneng kalau kita sudah seperti ini. Sudah mau sholat, sudah mau baca Quran. Allah itu sudah gembira sekali. Taib. Jadi kayak tawar-menawar dengan Allah. Kalau Allah pengen saya jadi orang taat, ya kayakan dulu saya. Nanti saya mau taat sama Allah. Saya akan mau tawar-tawaran dengan Allah seperti itu. Ya. Nah. Dia tidak tahu Allah itu tidak butuh kita. Ya. Mau kita semuanya di muka bumi jadi orang soleh, yaitu buat kalian. Mau kita semua di muka bumi jadi orang bejat semuanya, jadi begal semuanya, Allah juga tidak butuh. enggak ngurangi sama sekali kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya hasilnya untuk kita. Jangan sampai terbersit untuk kita merasa kalau sudah taat itu Allah sudah senang. Enggak butuh ya. Naam, yang lain. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya pada firman Allah taala, qad aflaha man tazakka, telah beruntung orang yang mensucikan diri. Al-A'la surat yang ke-14. Qala al-Hafid Abu Bakrin al-Bazzar haddatsana Ibad ibnu Ahmad. Beliau matruk. Ditinggalkan riwayatnya. Wasaqa bi sanadihi an Jarir ibni Abdullah, kemudian menyampaikan susunan pembawa beritanya sampai kepada Jabir bin Abdullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, qad aflaha man tazakka qala man syahida alla ilaha illallah wa khala'a al-angdad wa syahida anni Rasulullah al-hadith. Barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, menghilangkan setiap sekutu dan bersaksi bahwasannya saya adalah utusan Allah, maka dia adalah orang yang tazakka, telah mensucikan dirinya. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah marfu'a, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi, fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Sudah kita sampaikan terjemahannya. Wa fi sahihaini an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang semakna, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakah, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Jadi intinya Nabi diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kalau sudah mengerjakan hal itu, terlindungi jiwanya, terlindungi hartanya. Kecuali dia melanggar perkara-perkara, prinsip-prinsip dalam keislaman dia. Artinya apa? Nyawanya tidak terjaga, hartanya pun tidak terjaga. Kapan? Kalau dia melanggar hukum-hukum Islam. Adapun kalau dia tidak melanggar, maka terjaga. Wahadhani al-hadithani tafsirul ayatain, ayatul anfal wa ayatul bara'ah. Dua hadis ini sebagai tafsir terhadap surat al-anfal dan surat al-bara'ah. Waqad ajmal ulama'u ala anna man qala la ilaha illallah wa lam ya'taqid ma'naha wa lam ya'mal bimuqtadaha annahu yuqatil hatta ya'mal bima dalat alaihi minan nafyi wal itsbat. Ulama' sepakat. Orang yang mengatakan la ilaha illallah tetapi dia tidak meyakini maknanya, ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi maknanya enggak dia yakini, tidak pula mau mengamalkan tuntutan kalimat ini, maka diperangi, diperintah dia untuk mengamalkan apa yang menjadi tuntutan kalimat yang dia ucapkan, dari penafian-penafian sesembahan dan penetapan hanya satu sesembahan. Ternyata la ilaha illallah itu juga butuh pendakwahan, baik dari para ulama'nya atau dari para umara'nya, penguasa. Ya, maka sangat penting. Jadi pelajaran tauhid itu tidak hanya bagi kaum muslimin, penguasanya juga paling tidaknya orang yang paham dengan tauhid dan syirik. Sehingga saling apa? Memperkuat. Nah, kalau umaroknya jahil, ya, kemudian tidak sejalan dengan para ulama, ini musibah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ittakhadhu ru'usan juhala. Mereka mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fastaftau bi ghairi ilmin, dimintai fatwa. Kemudian dia berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Dia pun sesat dan menyesatkan rakyatnya. Maka berdoa. Penguasa zalim, ini akibat sebab dari dzunub, dosa-dosa rakyatnya. Taib. Jadi la ilaha illallah enggak cukup diucapkan, harus dipelajari. Bagaimana caranya kita mempelajari la ilaha illallah? Ya dengan seperti ini. Kita kaji penjelasan-penjelasan para ulama. Ya, kita kaji pemahaman-pemahaman seputar la ilaha illallah seperti apa, kemudian kita praktekkan. Ya memang seperti ini zaman, kalau sudah mendekati qiyamus sa'ah, itu tidak akan tinggal kecuali asrarun nas, manusia-manusia terjelek, dan ilmu satu persatu diangkat dengan wafatnya para ulama. Ya, dhihabuddin, ya ini bidhihabil ulama, perginya agama dan ilmu ini dengan perginya para ulama. Yadhabuddin sunnatan sunnah, kama yadhabul habla quwatan quwah. Agama ini akan hilang satu sunnah, satu sunnah, satu sunnah. Sebagaimana kabel itu kalau mau putus satu persatu dulu. Patah, patah, patah, patah, sehingga patah semua. Taib. Itulah ilaha illallah. Bukan dengan cara zikir jama'i di jalan-jalan. Kita harus mengamalkan la ilaha illallah, yaitu tadi salah kaprah dalam pemaknaan. Maksudnya sebagian ya baik lafadznya tapi salah pemahaman. Kita harus mengamalkan la ilaha illallah. Sebagian memahami makna mengamalkan la ilaha itu diwiridkan ribuan kali semalam. Wah, kita harus mengamalkan la ilallah itu kan. Kalau dulu kita awam, saya pribadi nganggap ya kita harus mengamalkan surat ayat kursi atau kita harus mengamalkan ayat kursi diwiridkan, ternyata maksudnya amal itu diwiridkan. Salah kan? Padahal lama enggak seperti itu maksudnya. Maksudnya diamalkan itu kamu ketahui apa kandungan dari mana ini, kemudian kamu realisasikan. Itu makna amalan. Ya. Tapi kalau yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, maksudnya amalan itu ya jadi wirid. Kamu harus mengamalkan zikir ini. Maksudnya itu ya diamalkan. Misalkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu saja, ini maksudnya. Maka hati-hati. Banyak lafad-lafad yang itu adalah sebenarnya salah kaprah dipahami. Jadi kalau misalkan ya, antum, bahasa-bahasa yang kita pakai dengan ikhwah-ikhwah di sini misalkan, dengan yang lainnya, itu terkadang gak dipahami oleh mereka. Bahasa kita itu terlalu tinggi. Misalkan kita ngajak bicara dengan orang tua, itu harus dengan bahasa landai sesuai dengan apa yang mereka inginkan diperjelas. Jangan kita mengatakan, Pak, Bu, Bapak ini harus mengamalkan la ilaha illallah kalau pengen selamat di dunia. Salah paham bapaknya. Ya. Habis sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya suruh ngamalkan. Berarti kan salah dipahami. Kadang kita enggak sadar kayak gitu. Kita pengennya bahasa-bahasa yang kita biasa pakai dilemparkan kepada awam, mereka enggak akan paham. Dan bahkan salah dipahami. Ini, jadi kalau kita mau berbincang, berbicara itu sesuai dengan pemahaman mereka. Beda kalau sesama yang sudah memang bahasa itu sudah menjadi muta'aruf, menjadi perkara yang biasa, kita paham, amalkan la ilallah. Antum paham langsung, oh maksudnya itulah tauhid dan menjauhi apa? Kesyirikan. Tapi kalau engkau bicara sama orang awam, kamu harus mengamalkan la ilallah, pasti akan dia salah pahami. Diwiridkan sama dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la itulah diamalkan menurut mereka. Dan ini yang terjadi, salah seperti paham seperti ini. Ya. Apalagi di Indonesia ini. Kalau di Arab, qasidah itu syair. Dibacakan biasanya sebelum taklim. Kalau di Indonesia, qasidah itu dangdutan, qasidaria. Salah paham kan? Itu di Indonesia serba salah paham. Maksudnya ke Arab-Arapan gitu loh. Tapi ternyata salah prakteknya. Pengennya ke Arab-Arapan tapi beda jauh. Kalau di kita qasidah itu, kalau di kita, di kalangan thalabul ilmi, fulan akan membaca qasidah, maksudnya syair. Misalkan syair tentang apa, tentang sebuah perjalanan, syair tentang sebuah ya pelajaran, dibacakan qasidahnya. Ya, dengan bait-bait syair. Tapi sampai ke Indonesia ternyata jadi dangdutan qasidah itu. Ada grup musik qasidaria di Semarang. Ya. Ya, seperti itulah ternyata peralihan bahasa yang jauh dari makna awal. Demikian juga la ilaha illallah. Kalau kita ngomong sama orang awam, amalkan la ilaha illallah. Oh, nanti mulai salah dipahami, diwiridkan sama mereka. Jelaskan baik-baik. Seperti itu. Apakah kemuliaan seperti ini mau kita tukar dengan masa kejahiliahan, istilahnya dengan kebodohan yang lalu? Subhanallah, tidak sebanding. Hatta sampai pun kita mati enggak sebanding. Kalau ya dakwah tauhid ini harus kita gadekan dengan ya, kebodohan pada masa lalu. Tetapi itulah dunia, dan was-was setan bisa menggelincirkan setiap kita setiap saat. Wallahu taala alam shawab.